Rasa cintaku padamu kasih, sesejuk embun di pagi hari. Hanya kau seorang yang dapat memberikan rasa kebahagiaan dan ketenteraman. Kasih sayangku demikian pula, sekejap jua takkan berubah sampai kelak nanti akhir hayatku. Tetapkan bersemi, tiadakan beku. Tetap bersemi, tiadakan beku. Lebih baik ku mati daripada hidupku tiada bergairah lagi. Juga demikian pendirianku, seperti yang engkau katakan padaku. Semoga Tuhan Yang Maha Kuasa mengabulkan cita-cita hambanya yang telah berpadu, tak ingin berpisah. Basel pun tumbunga dengan tangkainya, sehidup semati selama-lamanya. Tanpa dirimu, oh kasih, lebih baik ku mati daripada hidupku tiada bergairah lagi. Juga demikian pendirianku, seperti yang engkau katakan padaku. Semoga Tuhan Yang Maha Kuasa mengabulkan cita-cita hambanya yang telah berpadu, tak ingin berpisah. Basel pun tumbunga dengan tangkainya, sehidup semati selama-lamanya. Sehidup semati selama-lamanya. Sehidup semati selama-lamanya. Sehidup semati selama-lamanya.